Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Syarhur Ratibul Imam Al-Haddad, yang mana tepatnya yaitu pada zikir yang keempat yang berbunyi Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sungguh zikir tersebut adalah zikir yang sangat mulia sekali, zikir yang sangat banyak manfaatnya, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membacanya dan tidak pernah beliau bangun dari majlis kecuali mengucapkannya 100 kali. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan bahwasannya saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun dari majlis kecuali telah mengucapkan Rabbi ghufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau kita bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang maksum, Nabi yang telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya yang telah lewat dan yang akan datang, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Beliau tidak pernah meninggalkan bacaan istighfar karena melihat keagungan istighfar, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula di dalam hadisnya beliau menjelaskan, barang siapa man aktsaral istighfar ja'alahullahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu memperbanyak istighfar, dia akan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam kesumpekan, dari segala macam kegundahan, dan akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizki dari mana datangnya yang tidak terduga-duga. Makanya di sini dikatakan pula oleh ulama, daripada fadilah-fadilah kita membaca istighfar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan melancarkan rizkinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbanyak rizkinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya keturunan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya rahmat. Sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Barang siapa membaca istighfar akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi hujan kepada kita seterus-terusnya. Begitu pula rahmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kepada kalian-kalian semua amwal, yaitu harta-harta yang datangnya dengan tanpa terduga. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kalian pula harta atau anak keturunan. Begitu pula dikatakan oleh ulama dari hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, yaitu bacaan istighfar tersebut adalah musabbib dukhulil jannah. Bacaan istighfar tersebut adalah salah satu penyebab seseorang memasuki surga. Seperti yang ditanyakan oleh Sayyidatina Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada masa jahiliyah dahulu ada seseorang yang bernama Abu Jad'an. Orang tersebut orangnya baik, orang tersebut selalu menyambung tali silaturahmi, orang tersebut selalu menyantuni fakir dan miskin. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan amalan yang telah dilakukan oleh Abu Jad'an tersebut bisa memasukkannya ke dalam surga? Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum, karena Abu Jad'an belum pernah mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kalau kita lihat banyak sekali tentang fadilah atau keutamaan daripada istighfar, maka sebaiknya bagi kita untuk sangat atau untuk sering-sering mengucap atau mengulang ucapan istighfar. Ucapannya tersebut gampang, ya, cuma mengucapkan astaghfirullah, tidak ada beratnya. Kita di jalan mengucapkan istighfar, tidak ada beratnya. Kita di luar mengucapkan istighfar juga tidak ada beratnya. Apalagi seperti kita-kita ini sebagai umat yang banyak kesalahan, umat yang masih banyak dosanya, baik dosa-dosa tersebut kita lakukannya dengan sengaja atau kita tidak sengaja, maka insya Allah dengan kita memperbanyak istighfar, dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi rizki yang lancar, rizki yang barakah, dan keturunan anak soleh dan soleha. Hadza minni wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.